bisa menebak, ku tak bisa membaca tentang kamu, tentang kamu. Kau buatku bertanya, selalu dalam hatiku tentang kamu, tentang kamu. Bagaimana bila akhirnya ku ciptakan dari kekuranganmu hingga lebihmu? Bagaimana bila semua benar terjadi? Mungkin inilah yang terindah. Bagaimana bila akhirnya ku cintakan dari kekuranganmu hingga lebihmu? Bagaimana bila semua benar terjadi? Terasa ku teteskan air mata ini.